Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah hafizani wa hafizakum Allah wa barakallahu fikum. Mal wajibu alaina ala tijah nusus الصفات التي وردت في القرآن والسنة. Apa kewajiban kita ketika kita menghadapi nas sifat yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Apa Abu Zubair? Yang pertama tentunya apa? Al-imanu bihi, wajib beriman dengan nas yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam artian iman mencakup tiga perkara, yaitu al-imanu bilafzihi, wal-imanu bima'anahu, wal-iman bikaifiyatihi. Beriman tentang lafadznya, kemudian tentang maknanya, dan kita tetapkan lafadz dan maknanya sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan lafadz dan maknanya yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beriman terhadap kaifiyahnya dengan kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ahli sunnah wal jamaah tafwid al-kaifiyah, hanya menyerahkan kaifiyah, tata cara seperti apanya atau detailnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah itu sendiri. Tayyib. Dan juga yang kedua yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa talaqqihi bitaslim wal qabul, dan kita menyambutnya serta menerima nas-nas sifat tersebut. Dan juga wa tarki ta'arudhi lahu bir radd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil, tidak boleh untuk kita mempertentangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak boleh untuk kita ar-radd, mendustakan dan mengingkarinya, membantahnya, wa ta'wil, memalingkannya kepada makna yang keliru, wa tashbih wa tamthil, menyerupakannya dan menyamakannya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka ini tidak boleh dalam bab as-sifat terlebih khusus. Kemudian yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, perkataan Syekh al-muallif rahimallahu taala bahwasanya di sana ada nas-nas sifat yang ashkal, ay lam yu'raf ma'na, yang tidak diketahui maknanya. Maka kata beliau, jikalau di sana ada dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang belum diketahui maknanya atau yang tidak diketahui maknanya, wajib bagi kita, kata beliau, untuk menetapkan lafadznya kemudian menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafadznya kita tetapkan, adapun maknanya, kata beliau, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara zahir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau ucapkan terjatuh pada tafwid al-ma'na, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha laysa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, dan ini bukan madhabnya ahli sunnah wal jamaah, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Ya, kenapa? Karena semua nas-nas sifat yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah wadihun jadi, semuanya jelas dan gamblang. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang diketahui maknanya. Adapun mungkin tidak diketahui maknanya, itu hanya nisbi, relatif. Ya. Sifatnya nisbi, relatif saja. Bukan berarti mutlak tidak diketahui maknanya. Nah, tidak seperti itu. Sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas nanti yang dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga dari sini perkataan beliau yang secara zahir menggiring para pembacanya untuk tafwidul makna, menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui maknanya. Para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam mensikapi perkataan beliau. Kelompok yang pertama, di antara para ulama mengatakan bahwasanya ibarah, ungkapkan atau ungkapan yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala itu adalah ungkapan muntaqadah. Ibarah muntaqadah, sebagai ungkapan yang terkritik, bukan ungkapan yang benar. Ketika mengatakan bahwasanya di sana ada nas atau dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui maknanya, itu tidak demikian kenyataannya. Sehingga menurut mazhab yang pertama atau pendapat yang pertama, perkataan Ibnu Qudamah termasuk ibarahnya al-mufawwidhah, termasuk ungkapan orang-orang yang suka menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah tanpa membahasnya sedikit pun. Ya. Karena di sana ada kelompok manusia yang dikenal sebagai apa? Mufawwidhah. Menyerahkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah tidak membahasnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan yadullahi mabsutatan, mereka apa? Nusbitu lafzahu, kita tetapkan lafaznya saja. Anna lillahi yadun, bahwasanya Allah SWT memiliki yad, ya, atau tersifati dengan yad. Wa ma ma'na, adapun maknanya, nufawwiduhu ilallah, kita serahkan kepada Allah. Ini madhab mufawwidah, dan madhab mufawwidah umum banyak. Al-muhim, jika ditemukan di antara manusia tidak berani atau tidak menetapkan makna yang layak bagi Allah SWT dari sifat-sifatnya, maka ini terjatuh, terjerumus kepada madhab mufawwidah. Demikian pula ketika Rasul SAW sabdakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musiu an-nahar, Allah SWT membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari. Maka al-mufawwidah, mereka apa? Nuthbitu lafzahu, kita tetapkan lafadnya. Yad lillah, lafdu yad lillahi azza wa jal. Wa nufawwidu ma'nahu illallah, dan kita serahkan maknanya kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bima'na. Mereka mengatakan apa senantiasa, wallahu ta'ala a'lam bima'na, Allah yang maha tahu tentang maknanya. Semua sifat apa saja, ya, tajri bi'ayunina, bahwasanya perahu tersebut berjalan dengan pengawasan mata kami, kata Allah. Mereka apa? Nusbitu lafdal ain lillah, kita tetapkan lafad ain lillah bagi Allah. Wa ma ma'na nufawwiduhu ila Allah, adapun maknanya kita serahkan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bima'na, Allah yang maha tahu tentang makna al-ain. Tayib, mereka tidak mengatakan al-ain al-haqiqi, ya, mata yang sebenarnya bagi Allah SWT, yang layak bagi Allah SWT. Ini madhabnya mufawwidah. Ya, apa saja dari sifat-sifat? An-nuzul, yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Mereka tetapkan hanya lafadznya saja, an-nuzul lillah. Wa ma ma'na wallahu ta'ala alam bi ma'na. Ya, Allah yang maha tahu tentang maknanya. Itu lafaz mufawwidah. Ya, sehingga menurut pendapat yang pertama, ungkapan Ibnu Qudamah ketika beliau mengatakan wa ma ashkala, ya, dari sifat-sifat Allah SWT, nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT yang tidak diketahui maknanya, maka beliau hanya menetapkan lafadznya dan meninggalkan untuk membahas maknanya. Artinya apa? Serahkan saja maknanya kepada Allah. Ya, maka kata kelompok yang pertama dari kalangan para ulama itu adalah ungkapan mufawwidah. Ya, ungkapan kelompok mufawwidah. Wa innahu Ibnu Qudamah yu'tabaru min a'immati sunnah. Akan tetapi kata kelompok yang pertama ini dari kalangan para ulama, Ibnu Qudamah sebagai imam dari kalangan ahli sunnah, ya, sebagai imam dari kalangan ahli sunnah. Walakin zalla fi hadzal bab, atau fi hadhihi al-ibarah, akan tetapi beliau tergelincir dalam bab ini atau dalam ungkapan ini. Ya, jadi beliau a'immatus sunnah, sebagai imam dari kalangan ahli sunnah, tetapi apa? Beliau keliru dalam ungkapan ini, dalam pembahasan ini. Tayyib. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi sebagai ahli fatwa di zaman Syekh bin Baz, bukan Abdul Razzaq Al-Badr Ibn Al-Muhsin, bukan, ini orang yang baru, yang sekarang. Ini sezaman dengan Syekh bin Baz, dan beliau sebagai mufti Suudi juga, Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi. Beliau mengatakan dalam salah satu fatwanya bahwasanya zahir kalam Ibnu Qudamah mazhabul mufawwidah. Zahirnya Ibnu Qudamah mazhabnya mufawwidah. Illa ayyakuna imaman fi sunnah, kecuali beliau sebagai imam di dalam sunnah. Jadi ada kecualinya. Ungkapannya yang beliau katakan adalah ungkapan mufawwidah, tapi beliau imam fi sunnah. Sehingga kata beliau, wa huwa ab'adun nas an madhhabil mufawwidah wa ghairiha min madhhabihi ahli al-bid'ah. Oleh karena itu beliau sebagai manusia yang paling jauh dari madhhabnya mufawwidah dan yang lainnya dari kalangan ahli al-bid'ah. Ya, karena sudah kita bahas di awal, sengaja kita lamakan di awal bahwasanya madhhab ahli sunnah menetapkan lafaz dan makna yang sesuai bagi Allah, dan apa, mengimani kaifiahnya, cuman untuk kita apa, menyerahkannya kaifiah tersebut kepada Allah, tidak membahas kaifiah saja. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga maklum yang namanya siapa, qad yaqa fil khata, yang namanya manusia kadang terjatuh kepada kesalahan. Ya. Tidak semuanya benar. Dan itu menunjukkan atas kemanusiaannya. Ya, terkadang apa? Salaf. Oleh karena itu diingatkan oleh Imam Malik rahimallahu taala, ya, bahwasanya seseorang di antara kita qad yu'khad wa yutrak min qawlihi, terkadang diambil atau ditinggalkan pendapatnya. Illa sahib hadzal qabr, kata Imam Malik, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua perkataannya apa? Diterima, diambil dalam permasalahan din, agama. Ya, dalam permasalahan agama. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu. Itu dalam apa? Fi amri din. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ma amaratukum bihi min ad-din fakhudhu. Ya, yang aku perintahkan kepada kalian dari agama ini, ambil. Wa antum a'lamu bi amri dunyakum. Adapun dalam urusan dunia, kalian lebih tahu. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab yang pertama. Dan yang menguatkan mazhab yang pertama ini diteliti oleh para ulama, bahwasanya untuk mengetahui ketergelinciran seorang alim itu bukan hanya saja di pembahasan tertentu atau di kitab tertentu, tapi dilihat akwal yang lainnya di kitab-kitab yang lain. Maka para ulama membuktikan, menemukan bentuk kesamaan, menunjukkan beliau apa? Terjatuh pula dalam ibarah ini di kitab yang lain, yaitu di kitabnya Rawdatul Nadhir fi Jumlatul Munadhir, kalau tidak salah. Ya. Rawdatul Nadhir di sini adalah kitab beliau yang masyhur dalam usulul fiqh. Dalam usulul fiqh atau dalam qawaidul fiqh. Tayyib. Kitab ini masyaallah, kitab besar. Ya. Yang kita pelajari mungkin sebagai kitab pamungkas dalam usulul fikih. Rawdatul Nadhir. Cuma sudah diringkas oleh para ulama, yaitu oleh Imam Asy-Syinqiti, Rawdatul Nadhir ini dalam ringkasannya itu Al-Mudzakkirah fi usulul fikih. Jadi sebelum seseorang mempelajari Rawdatul Nadhir langsung karya Ibnu Qudamah, maka dia mempelajari ringkasannya dulu, yaitu Al-Mudzakkirah fi usul al-fiqh karya al-imam Asy-Syinqiti. Tayyib. Sebagai kitab nafi', muhim, yang bermanfaat, yang sangat penting untuk dipelajari dalam mengetahui perkara-perkara yang berkaitan tentang usul al-fiqh. Maka dalam kitab Rawdatul Nadhir karya Ibnu Qudamah pun ditemukan ibarah beliau yang jelas beliau mengungkapkan secara tegas, beliau katakan di sana bi anna babal asma'i was sifat minal umur al mutasyabihah. Kata beliau dalam kitabnya Radatun Nadhir bahwasanya bab asma dan sifat termasuk dari perkara-perkara yang mutasyabih, yang tidak diketahui, yang masih samar, tidak jelas, ashkal. Ya, tidak jelas. Apa maksud mutasyabih di sini? Ay la yu'raf ma'aniha, tidak diketahui makna-maknanya. Menunjukkan ada kemiripan, ya. Ada kemiripan antara perkataan beliau di Lum'atul I'tiqad dengan Rawdatul Nadhir. Maka ibarah ini dibantah oleh Imam Asy-Syinqiti rahimallahu taala dalam Al-Mudzakkirah. Menunjukkan bahwasanya mazhab seperti itu tidak benar. Perkataan saya itu tidak benar kalau mengatakan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui maknanya. Tapi apa? Diketahui maknanya. Kenapa? Karena apa fungsinya Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau makna daripada Al-Quran itu sendiri tidak diketahui oleh Nabinya sebagai imam fi lughatil Arabiyah, wal imam fil balaghah, wal imam fil fasahah, ya, paling paham tentang bahasa Arab. Apa fungsinya kalau Al-Quran itu tidak diketahui maknanya? Inna anzalnahu Quran Arabiyan la'allakum ta'qilun. Justru diturunkan Al-Quran kata Allah SWT dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian faham, supaya kalian mengetahui tentang maknanya. Itu mazhab yang pertama, ya. Sehingga salah dalam apa poin tertentu saja, tetapi secara umum, secara global, Ibnu Qudamah imam fi sunnah. Seperti antum mungkin pernah dengar pula Ibnu Hajar rahimallahu taala, al-Imam Nawawi rahimallahu taala. Secara global keduanya apa? Imam fi sunnah. Ya, sebagai imam dalam sunnah. Artinya orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa? Zalla fi ba'dil mawaqi' atau fi ba'dil masail. Beliau tergelincir dalam sebagian masalah saja. Di antaranya apa? At-tabarruk fi salihin. Bolehnya meminta barokah dengan orang saleh. Ya. Dengan orang saleh. Tayib. Sehingga jika kalau antum lihat ada Pak Kiai minum kemudian muridnya rebutan, itu pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Atau bekas orang saleh, mungkin dulu imam masjid tersebut senderanya di pojok tertentu. Ya. Maka apa bekas senderanya boleh diambil barokah. Itu menurut pendapat Imam Malik, Imam Nawawi. Sehingga beliau zalla fi hadzal bab. Diperingatkan oleh Ma dalam syarah Sahih Muslim, maksudnya disitulah letak salah satu kesalahan al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Demikian pula Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ya, beliau terjatuh ke dalam asma wa sifat, ya, ke dalam aqidah al-Asy'ariyah yang dikatakan sebagian para ulama yang membatasi tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-muhim, setiap manusia pasti terjerumus ke dalam kesalahan. Ada sisi kekurangannya. Tayyib. Atau dalam era kita sekarang ini, masa kita sekarang ini, sebagian para ulama ada yang berfatwa tentang bolehnya gambar makhluk hidup di video atau yang lainnya. Maka itu adalah sebagian kesalahan, ketergelinciran yang diucapkan oleh sebagian para ulama yang menunjukkan bahwasanya apa? Sebagian mereka pun terjatuh ke dalam kesalahan, ya, yang dibantah tentunya oleh para ulama yang lainnya. Tanyib. Ataupun yang lain-lainnya yang di sana tentunya perkara ijtihadiyah, yang ijtihad tersebut khata, salah. Cuma apa tentunya pelakunya mendapatkan pahala, ada pengikutnya. Maka harus mampu menimbang dari apa yang dikatakan oleh seorang alim. Kemudian mazhab yang kedua, pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua atau mazhab yang kedua dengan tegas menyatakan bahwasanya Ibnu Qudamah min mazhabil mufawwidah. Secara tegas mengatakan Ibnu Qudamah termasuk madhab mufawwidah fi babil asma'i wa sifat, dalam bab asma'i wa sifat tanpa merinci. Adapun madhab yang ketiga dari kalangan para ulama dalam mensifati atau menyikapi perkataan Ibnu Qudamah, wa minhum man hawala hadhihi al-ibarah al-mahmal al-hasan, yaitu mereka menggiring, membawakan perkataan Ibnu Qudamah kepada kemungkinan yang benar, yang baik. Ya. Jadi dibawakan ibarah Ibnu Qudamah kepada perkara yang baik. Jadi husnudzon, ya, berprasangka baik terhadap apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Tanya. Seperti antum umpamanya. Ada teman antum mengatakan, apa hukum zina? Hukum zina wajib. Iya. Maka ketika ada orang hukum hukum zina wajib, otomatis kan manusia beda-beda dalam apa? Menilainya. Mungkin yang pertama dia itu keliru dalam bab ini. Tapi dia apa? Sunni salafi. Tapi mengatakan zina wajib. Sehingga itu apa? Mungkin menimbang dengan dua timbangan yang seimbang. Ya, dia orangnya mustaqim istiqomah, tapi apa salah dalam berfatwa? Tayib. Yang kedua, antum mungkin mengatakan tegas, dia apa keliru? Tayib. Yang ketiga ini, husnudzon. Ya, mungkin menurut dia zina itu wajib, wajib dijauhi, gitu. Ya. Wajib dijauhi, ya kan? Tayib. Ini mazhab yang ketiga pun seperti ini. Jadi mereka husnudzon terhadap perkataan Ibnu Qudamah. Yang nanti apa akan dirinci seperti apa bentuk husnudzon mereka kepada Ibnu Qudamah, yaitu apa mazhabnya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ya, mazhab yang ketiga ini diantaranya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau apa membawakan perkataan Ibnu Qudamah, mensikapi perkataan Ibnu Qudamah kepada apa sikap yang baik. Ya, tidak mengatakan tergelincir dalam bab ini atau tidak salah sepenuhnya dalam bab ini, tapi ada kemungkinan yang akan beliau sebutkan nanti dalam syarahnya. Tayyib. Qala rahimallahu taala, sudah selesai ya? Matanya kita baca, sudah selesai. Jadi kita kembali kepada perkataan Ibnu Qudamah kalau belum selesai. Kata beliau, jikalau ada nas sifat, dalil sifat dalam Al-Quran dan Sunnah tidak diketahui maknanya, maka ditetapkan lafadznya saja. Wa nuruddu ilmahu ila qa'irihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Artinya apa? Kita kembalikan kesohihan tentang berita tersebut kepada yang mengatakannya. Ya. Ila qa'irihi ila Allah wa ila rasulihi. Wallahu ta'ala alam bima'na, seperti itu. Kita tidak tahu tentang maknanya. Wa naj'alu uhdatahu ila naqirihi, dan kita jadikan uhdah itu tentang riwayat berita nasifat tersebut kepada naqirihi, kepada yang menukilkannya, kepada rawinya, kepada orang yang membawanya, kepada orang yang menyampaikannya. Kembalikan ke dia. Itu dikembalikan kepada orang yang memberitakan khabar tersebut kepada kita. Umpamanya datang seseorang membawakan satu nasifat, ya, menurut dia tidak diketahui maknanya, maka apa? Kembalikan kepada orang tersebut. Ini uhdah. Ya, rawi alladhi yukhbiru an hadzal mushkil. Ya, si rawi atau yang menukil khabar muskil tersebut. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi, yaitu dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang mendalam ilmunya. Rasikhina fil ilmi, mereka mengatakan apa? Kullun min indi rabbina. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladhi atau alladhina athna Allahu alaihim fi kitabihi al-mubin bi qawli subhanahu wa ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Yang mereka orang-orang yang mendalam ilmunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang jelas dengan firman-Nya. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman dengannya. Kami beriman dengannya, itu dengan nas-nas sifat. terlebih khusus, dan perkara syariat umumnya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi dhammi mubtagi ta'wil, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang mencari ta'wil. Ta'wil memiliki tiga makna. Tapi maksud ta'wil di sini apa? Yaitu sarful lafzi an haqiqatihi, memalingkan suatu lafaz dari hakikatnya. Itu makna ta'wil. Ya, karena ta'wil ada tiga tadi. Cuman maksud ta'wil di sini adalah sarful lafzi an haqiqatihi, memalingkan suatu lafaz dari hakikatnya. Satu lafaz dari hakikatnya itu ta'wil. Seperti tadi, pokoknya di situ yad dia palingkan kepada makna lain, al-quwwah. Itu memalingkan lafaz dari makna asli kepada makna yang lain. Baik, makna yang hakikah kepada makna yang lain. Maka Allah celak mereka, orang-orang yang mencari ta'wil. Limutasyabihi tanzilihi. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengikuti perkara-perkara yang tashabah, yang samar dari perkara tersebut. Dalam rangka apa mereka mengikuti ayat-ayat yang samar, yang tidak jelas, yang tidak pasti, atau yang belum khusus? Ada dua tujuan mereka ketika mengikuti perkara-perkara yang tasyabah, perkara-perkara yang samar. Yang pertama, ibtigha' al-fitnah, yaitu mencari fitnah. Apa itu fitnah? Talbisat, ya, memberikan talbis, kerancuan, wa tashkik, keragu-raguan kepada manusia. Itu yang mereka inginkan, supaya manusia apa, rancu, ragu terhadap agamanya. Dan yang kedua, wabtigha'a ta'wili, mencari tafsir yang keliru, yang salah. Itu dua tujuan mereka. Sehingga kata Allah SWT, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Apa makna ta'wil di sini? Fara'na khilaf. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Makna ta'wil, kata para ulama, tergantung waqafnya di mana antum dalam baca ayat ini. Ya. Maka jika lo antum waqaf, berhenti dalam bacanya di lafzul jalalah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, antum berhenti di situ, makna ta'wil artinya haqiqatu syai, ay haqiqah sifatillahi azza wa jal. Sehingga maknanya, kalau antum berhenti di lafzul jalalah, tidak ada yang mengetahui hakikat sifat Allah SWT kecuali Allah saja. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikat, kenyataan pasti dan jelasnya tentang sifat-sifat Allah SWT dan namanya kecuali Allah saja. Adapun kita apa? Nufawwidu kaifiyah ini. Kita serahkan kaifiyahnya. Hakikat sifat Allah itu seperti apa? Enggak tahu. Ya. Tangan Allah SWT hakikatnya enggak tahu kita. Cuma apa? Kita tetapkan yang layak bagi Allah SWT dan tidak sama dengan makhluknya. Tapi tadi, kaifiyahnya, hakikatnya, itu apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang mengetahuinya. Itu kalau antum waqaf di lafzul jalal. Ya. Tetapi kalau antum wasal, meneruskan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kalau diwasalkan tidak berhenti di lafzul jalalah, maka makna ta'wil adalah apa? Ma'ani sifatillah, ma'ani sifatillah. Tidak ada yang mengetahui makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Menunjukkan yang mengetahui makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah itu sendiri dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Artinya diketahui makna dari sifat-sifat Allah SWT oleh makhluknya pula. Tetapi ingat, orang yang mendalam ilmunya. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di sisi orang yang lebih berilmu tentunya diketahui perkaranya, tidak ada yang tersamarkan. Bisa difahami. Itu makna ta'wil ada dua. Jadi tergantung waqaf. Bagaimana nanti diterangkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin. Dalam takrib tadmuriyah. Tentang makna ta'wil juga. Atau paling dekatnya di usul al-fiqh. Di usul al-fiqh. Atau usul tafsir. Karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tayyib. Sehingga dari sini antum akan jelas, ya, makna ta'wil sesuai dengan apa waqaf berhenti di ayat tersebut. Terkadang maknanya hakikat sifat Allah SWT, maka yang mengetahuinya hanya Allah. Ya. Besertaan dengan itu mereka waqaf di sini, para ahlul bidah, mereka waqaf di dalam lafzul jalalah, menunjukkan mereka pun apa mengakui hakikat sifat Allah SWT yang mengetahui hanya Allah saja. Yang lainnya tidak tahu. Tetapi kalau diwasal, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tidak ada yang mengetahui makna-makna sifat Allah SWT kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya, orang-orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka untuk mengetahui makna dari sifat-sifat Allah SWT. Fallahu ta'ala a'lam bis-shawab.